betul-betul punya kualitas, saudara. Bersama Derosta, asli Doli. Sumpah. Via. Cocok. Ini Reko. Lahmut. Diva. Putih. Mas Ediku Yuca. Karya dari Reden Hussein Alban. Derosta. Seiring lagu. Ayo direkod, terima kasih. Diva Soto.